Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro alim, poro kiai, poro masyayikh, poro asatid, poro tokoh masyarakat engkang sangat kula hormati, ugi poro pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri dan segenap jamaah pengaosan kitab hikam engkang minulyo. Alhamdulillah, kita pinanggian male wonten ing kesempatan yang kesekian kalinya. Semoga pertemuan kita menika akan membawa berkah serta manfaat kangge sekulo so panjenengan sedoyo, baik di dunia maupun di alam akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kali panjenengan sakniki sampun tutuk dhateng kitab hikam juz awal nomor 31. Nopo yang akan kita bicarakan pada season yang sekarang ini? Monggo kita langsung ke maun, maos takbir utawa lafadipun Kiai Musonif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. Aslu kulli maksiatin, utawi asale saben-saben maksiat. Nopo sing diarani maksiat niku sakjane? Ai mukhalafatin, tegese nulayani lima maring barang amaro kang merintah Allahu sapa Gusti Allah bihi kelawan ma. Wanaha lan nyegah sapa Allah anhu saking ma. Wa ghaflatin lan lali, asale saben-saben lali, lil kolbi kadue ati, lali niku sifate ati, lali an hadratir rabbi saking ngarsane pangeran, saking makrifat ing ngarsane pangeran. Wa syahwatin lan saking syahwat nafsaniyatin kang bangsa nafsu. Wahia utawi syahwat ata'aluku iku gumantungan bima kelawan barang yusghilu kang repotaken apa ma, kang nungkulaken apa ma anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Khobari lawat asluau iku ar-ridho, ridho anin nafsi saking nafsu. Bi ijma'il arifin, kelawan mufakati piro-piro wong kang makrifat maring Allah. Wa arbabil kulubilan piro-piro wong kang andueni peningal ati. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, teng mriki Ki Musonib dawuh, asale saben-saben kemaksiatan sing dadekno kula kali sampean nglakoni maksiat niku nopo? Sing dadekno kula kali sampean lali nang Gusti Allah niku nopo? Sing dadekno kula kali sampean kepingin nuruti syahwat niku nopo? Jawaban yang pas dari tiga pertanyaan tadi nggih menika ar-ridho anin nafsi. Ridho nang nafsune dhewe. Ridho nang awake dhewe. Dadi menungso itu bisa berbuat maksiat krana nuruti nafsune. Krana nuruti barang sing ana kepentingan karo awake dhewe. Ndak ana kaitane karo Gusti Allah. Onok tiang mabuk-mabukan, jenengan tingali dan coba sampean teliti dari apa mereka itu melakukan mabuk-mabukan. Sampai ngombe minuman keras, nginum pil ekstasi, koplo, inek dan konco-konco neniku kuapeh mergo uang niku nuruti kekarepane ati. Tadi sampean ojo sampai nek iso monggo bareng-bareng. Apa sing dadi kekarepane ati kula niki sampean cemburui? sampean curigai. Ojo dijarno nafsuku kelayapan, blain sampean. Cara hukum wong seneng duit niku mboten napa-napa. Cara hukum sampean dodol sepeda pancal dituku 200.000. Perlu nih kepingin nyekel duit. Lek uang ini ku sing utang sepeda mangsik durung duit-duit dikongkon ngenteni fanadhiratun ila maisarah. Lek uang sing utang mangsik durung duit kangge nyahur kongkon ngenteni sampai duit-duit. Lek sampe ngenteni lek wiswaya itu tuk nyahur ya ditage. Nage ini ku kekarpani nafsu. Nage utang ini ku kekarpani awake dhewe. Krono kekarpane dhewe, hati-hati. Dalam penagihan hutang itu seringkali terjadi perbuatan yang melanggar perintah Gusti Allah. Ulek wis nage, ditage ndak gelem ngekei, ditage ndak gelem nyaur. Jare sing ati kon iki kate nyaur apa ndak? Heh. Lek kate ndak nyaur muni yo. Lah, mulai wis nggih. Nyaur apa ndak? Ya nyaur sih, tapi aku sih ndak duwe lah TV-mu iki. Iki duduk tekku iki te anakku. Kon iki panjane balak-balik kon iki janji nang aku. Sabene janji tanggal 11, luput kongkon nagi tanggal 20. Tanggal 20 luput saiki tanggal 1. Mari ngono tanggal piro maning? Heh. Sentak-sentak ngoten wong sing ditagi niku masyaallah. Padahal uang sing ndak duwe sing duwe utang niki pancen durung duwe-duwe. Lek sampean nemen oleh nuruti nafsu, nuruti kekarepane ati. Cara hukum fikih wong iki kena ditekan. Sebab uang iki duwe utang ndek omah ana barang. Getake sing enak. Digretake, digedhak. Ngetokno arit, sret. Lah, mulai iki. Kon lek ndak gelem nyaur tak bacok kon. Lho, sik. Sampean ono uang utang duit nang sampean krono ndak gelem nyaur terus sampean katene bacok nun sewu piro utangi uang niku hari pasane 1 juta ing mongko lek bacok menungso niku lek diate niku diat akilah lek sampe sing dibacok niku mati dendane monggo Gusti Allah niku podo karu unto 100 unto. Lek sapi kurang lebih sekitar 300 utawa 400 sapi. Lah sapi siji-siji ini saat ini sampean gawe rego 5 juta. 5 juta ping 1 saya wis 500 juta. Lek 300 sapi yo sak miliar setengah, kurang lebih sekitar 2 miliar. Niku dendane mateni wong. Lah sampean mergo duit 1 juta iku mateni wong. Jenengan angen-angen. Apa kok sampai dhek niku mateni wong? Apa kok sampai dhek itu mbacok wong? Krono nuruti kekarepane nafsu. Kekarepane ati sing dituruti. Lek pun akeh-akeh tiang niku lek pun nuruti nafsu biasae lali nang Gusti Allah. Lali panjene wis dak eling pisan. Dia itu siapa? Terus teko nang omahe wong sing ditage mang perlune golek apa? Nage perlune njekek duit. Tujuan utamanya njekek duit. Tapi karena dia terlalu mengikuti kemauannya nafsu, kemauan hatinya sendiri, lali nang kekarepane nage malah bacok. Sakniki sampean bacok, duit ndak oleh sampean dihukum. Niki pihak teko wong sing nage. Lah via sing utang yo kadang-kadang dengan keterangan sing koyok ngeten malah kadang-kadang dikai kesempatan walek ngono. Aku lek diutang ndak katene nyaur ae. Lho, siji maning bape. Sakniki panjenengan lek enggak ada utang mboten gelem nyaur, sampai nang akhirat panjenengan tetep bakal enggak ada utang. Sampai mati besok ditagih ono ndek ngarsane Gusti Allah. Lho, sampean ndak gelem nyaur utang iku krono nuruti kekarepane nafsu. Kok panjenengan iku mboten nuruti kekarapane nafsu? Panjenengan sadar bahwa hutang itu adalah perbuatan yang memang diperbolehkan oleh syarak dan syarak mengharuskan kepada orang yang punya hutang harus nyaur, otomatis panjenengan ndak kate aneane. Gampangane lek wis duwe hutang ya wajib nyaur. Ojo direko. Direko wong ngage ulah lek ya duwe dhuwit ah. Nyaur lek ndak duwe dhuwit, apa sing kate digawe nyaur? Niki jenenge ngereko. Jadi dari kedua pihak, wong sing duwe-duwe ya ojo ngereko melok karepe nafsu, wong sing ngutang ya ojo sampai melok-melok kekarepane nafsu. Lek podo-podo melok kekarepane nafsu, akhire kedua-duanya bisa-bisa terjadi melakukan kemaksiatan, bahkan dia akan lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten tiyang pamane sekolah kepingin lulus, kekarepane ati awake kepingin duwe titel dokter, padahal wong wedok. Bareng nerusno sekolah, kait ngejar sarjana S1 semester 4, kok bapak ini mati? Krono bapak ini mati, dia tetap punya keinginan yang sangat kuat untuk kuliah. Padahal wong tuane enggak mampu. Ibu enggak di penggawean, bapak iyo enggak di penggawean. Hanya untuk mengejar sebuah ilmu yang manfaatnya masih belum pasti dan jabatan yang gunanya juga masih belum diyakini, dia mengejar terus belajar masalah biaya. Biar dia bisa mencari dengan berbagai jalan, bahkan kadang-kadang sampai dodol awake dhewe. Apa kok dodol awake dhewe? Dia sadar kalau perbuatan seperti itu melanggar syarak, ya krono nuruti nafsu mang. Ndak mbawa awake sadar, lek wis pancene ndak duwe dana, pancen ndak duwe biaya, oh iya, awake iki ndak duwe biaya, pancene bapak mati. Ono emak ndak duwe penggawean. Wis cukup sakmene wis, sing penting aku duwe kekepinginan. Toh orang mencari ilmu bukan hanya karena mendapatkan jabatan. Ahli maca ndek buku-buku, ahli maca ndek majalah-majalah akan menambah sebuah ilmu. Warung napa? Krono dia sadar kalau dia teruskan maka akan menimbulkan kemaksiatan. Kekarpane atine dingkrek, malih ngarepno, malih disikno kekarpane Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku contoh lek gedhe, lek contoh sing cilik ana wong rokokan, rokokan durung tutup. Kali separo komat nek langgar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ndak gelem budal nang langgar nutuk narokoke. Jamaah dia tinggalkan padahal sangat besar sekali pahala daripada jamaah, hanya untuk mengejar keinginan pribadinya. Gini kunutuk ngerokokan. Pokok asale kemaksiatan niku saking nuruti kekarepane dhewe. Dadi ojo semua keinginan kita ini dituruti. Sebesar apapun cita-cita sampean, sak gedhe apa cita-cita sampean, masih yo delokane perjuangan, ingat di tengah-tengah mengejar keinginan yang kita inginkan itu akan terjadi kemaksiatan. Terdapat kebohongan, terdapat kecurangan, terdapat penipuan dan lain sebagainya, hanya untuk nuruti kekarepane awake dhewe. Apapun jalan akan dia tempuh, yang penting tujuannya sukses. Lho niki lho. Menungso niku iso melanggar perintah Gusti Allah mergo nuruti kekarepane awake dhewe tok lali nang Gusti Allah. Berbagai cara wis dipakai, wis dak weruh niku halal, ndak ngerti niku haram, pakai semua. Kangge apa? Mengejar keinginannya sendiri dengan topeng kadang-kadang, dengan topeng perjuangan, dengan topeng ibadah. Topeng itu ibadah, tapi untuk mencapai sesuatu yang diinginkan niku kan ndak isik mlaku-mlaku. Ndek ngarepno beda motor, ndak sabar kadang ditendang, dar. Robo beda motor, ndak reken wis. Mati yo putu ngo sing ditanggor mang, tetep dia jalan krono barang sing digodak durung oleh. Lho niki lho Pak, menungso niku iso nglakoni maksiat krono koyok ngeten. Mboten ndik pundi-pundi yo, wong nyambut gawe nggih ngoten. Wong sekolah wong ngoten. Tiang borong, tiang nukang, tiang ngejar jabatan, wong nyambut gawe ndik sawah, kuabeh ngeten. Kalau dia terlalu kuat untuk mencapai keinginan dan tujuannya sendiri, maka dia kadang-kadang menghalalkan segala cara. Lho niki lho, niku jenenge aslu kulli maksiatin wa ghaflatin 'anillahi ta'ala ar-ridha 'anin nafsi. Nafsune dituruti terus. Malah sampai wonten istilah lek wonten tiang paribasane ana wong kepingin memperoleh sapu tangan. Sapu tangan niku wonten di tengah pasar. Untuk memperoleh sapu tangan niki ndak peduli mbuh wong di pinggire iku urip, mbuh wong di pinggire iku mati, sing penting sapu tangan niki kene. Lek perlu untuk memperoleh sebuah sapu tangan, dia akan meledakkan sebuah bom, kadang-kadang membakar bangunan, kadang-kadang ngerusak pasar dan lain sebagainya, hanya untuk memperoleh sebuah sapu tangan. Melanggar, wong mati di pinggir-pinggir ndak direken. Korban manusia sebanyak itu, orang tertipu, orang sakit hati ndak direken. Sing penting opo sing dadi kekarepane awak dhewe berhasil. Kekarepan dulu, kekarepane awak dhewe, kepentingan itulah yang mengantar orang manusia, mengantar seorang manusia untuk sampai datang nerakane Gusti Allah dengan kemaksiatannya. Kepentingan, hati-hati kepentingan niku. Kepentingan niki sing gampang gawa nang neraka. Nggih mboten kepentingane panjenengan, tok masih kepentingan kula yo nggih. Ar-ridha 'anin nafsi niku kan jenenge kepentingan. Wasyahwatin. Asale syahwat nggih. Syahwat niku asale kepentingan. Jadi orang akan melakukan sesuatu yang merupakan syahwat nafsu krono kuwate keinginan. Lek wis keinginane kuat, jare ati niku mancer, aku kudu tutuk nang Jakarta dino Senin. Padahal waktu niku motor macet. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia inginkan, harus sampai di Jakarta dino Senin. Padahal akibat untuk sampai ke Jakarta pada hari Senin itu sangat fatal sekali. Jawabannya nafsu ini tidak ngurus. Dengan apa saja caranya? Sing diarani syahwat nafsaniyah niku napa? Syahwat sing iso ngelalekno dateng Gusti Allah. Kadang-kadang kita niki sok-sok seneng membuat dalih perjuangan. Ngalor ngidul jarene penting perjuangan sampai tidak sembahyang limang waktu. Perjuangan apa sampai tinggal sembahyang lima waktu niku? Iya, perjuangan kangge memperoleh neraka ni Gusti Allah. Perjuangan apa sing sampai ngalal no riba? Enggak ada dong. Semua perjuangan itu tujuannya adalah untuk maslahatil ummah, bukan untuk mengadu domba. Kalau hanya untuk mengadu domba, sak gedio piro tiangi, tetap dia akan punya hukukul adami. Dan hak adami ini harus dilindungi. Bukan karena orang besar saja yang harus dilindungi, masya wong cilik kudu dilindungi. Senajan wong gembel lek panjenengan duwe salah nang wong niku, Allah tetap nuntut. Sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, Allah mesti akan menuntut dari perbuatan itu. Ngoten niku pun sedaya bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati. Nopo otiang niku lek ridho datang nafsu ni, ridho datang ati ni, niku kok sampai menjadi penyebab semua kemaksiatan, semua perbuatan yang berupa syahwat nafsaniyah dan menyebabkan lupa kepada Allah. Napa kok ngoten? Nggih. Li anna ridha krana sak temene ridha anhu anha saking nafsu yujibu iku nekakaken apa ridha taghdiyata uyubiha ing nutupi pira-pira cacate nafsu wa masawiha lan pira-pira kesalahane nafsu lan pira-pira olone nafsu. Wa yusayyiru lan dadekake napa ridha qabihaha ing olone nafsu hasanan ingkang bagus. Dadi faman mongko ta sapane wong radhiya itu kang ridha sapa man? Radhiya iku kang ridha sapa man an nafsihi saking nafsune man? Istahsana mongko milang-milang bagus sapa man halaha ing tingkane nafsu wasakanalan anteng sopaman ilaiha maring nafsu. Waman utai sapani wong istahsana iku milang-milang bagus sopaman kula hali nafsi ing saben-saben tingkai nafsu niman, wasakanalan dadi anteng sopaman ilaiha maring nafsu istaulat mongkong wasani merentai alaihi ngatasiman al-ghaflatu opolali anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Wabil ghaflatilan kelawan sebab lali saking Allah yan syarifu dadi kepingu opo al-qalbuhu atiniman anit tafakudi saking niti-niti ing penggawe Allah wal muro'atilan ngerksoli khawatirihi maring biro-biro kerenteke atini wong fata suru mongko dadi tangi alaihi ngatasiman hina idalam nalikaniki yan syarifu qalbuhu opo dawa isyahawat biro-biro perkoro kang ngajak ing biro-biro kesenangan. Wataglibu lan ngalahkan opo dawa isyahawat hu ingman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, nggih, wau dipun aturaken. Kemaksiatan niku berasal dari ar-ridho ani nafsi, merelakan perbuatan nafsunya, merelakan perbuatan hatinya. Nafsune dilumbar, atine diumbar keinginane. Lek wis wong niku ngumbar keinginane, nopo kok bisa diarani dadi asale kemaksiatan? Nggih. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu, tiang niku lek pun ridho nang atine, opo sing dadi kekarepane awake dhewe dianggap bagus. Tiang niku lek wis selalu menganggap bener, selalu nganggap apik opo sing dadi kekarepane atine, maka hal yang seperti itu dapat menjadikan perasaannya itu akan menutupi segala kesalahan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Kampangane, lek tiang niku ridho nang kekarepane atine, otomatis wong niki ndak nerima untuk ditegur oleh orang. Napa kok ndak terima ditegur wong? Krono rumoso awake wis bener. Oleh rumoso wis bener polahe direken kelakuane dhewe. Jare wong sakniki omong-omongane wong niku ndak anok kecap nomor loro. Lu tiang lek wis duwe kekarepan kecap nomor siji, otomatis wong liya ndak anok sing bener mung awake dhewe. Sing bener atine dhewe. Lek wis sing bener atine dhewe, wong liya salah kabeh. Lek wis wong liya salah kabeh, kalau ada orang yang berbuat sesuatu tidak sesuai dengan pendapat hatinya, maka dia akan menentangnya dengan keras. Padahal kita sadar bahwa yang kita tuju dalam hati niki ndak mesti bener. Senajan pun ketok salah, iktikate sampean kudu mlaku ngulon, kok ono sampean mlaku ngidul, ojo gampang-gampang nyalahno. Ndak mesti ya sampean sing mlaku ngulon niku bener, konco sampean sing mlaku ngidul salah. Lek sampean terlalu kuat mengatakan bersikuku bahwa pendapat sampean ngulon tok iku mang sing bener, sing ngidul sing salah. Keinginan sampean yang sangat keras untuk berjalan ke barat, maka akan terjadi keinginan untuk memukul, menghasuti, menjelekkan orang yang berjalan tidak sama dengan sampean. Krono arido ani nafsi. Padahal wis digenano sampean ojo ngulon. Nek kulon niku ono peceren. Diutek, diakal masih ono peceren kan iso muter. Ngidul ae nak katik muter hak. Aku lihat kini ae. Ya ndak enak ambun yang beceraian bapak masih ndak enak lho. Kan wis metu muni babae. Orang kalau sudah mengatakan babah, biarpun lah masih ambune ndak enak aku tetap melaku ngulon. Lho, niki lho tandane dia akan selalu membela keinginan hatinya sendiri. Pendapatnya orang lain tidak diterima. Kalau sudah tidak mau menerima pendapat orang, kalau keinginannya makin kuat, maka orang yang berbeda pendapat dengan dirinya akan dihabiskan dengan cara apapun. Wa masawiha, masih wis keinginane niku salah. Lek pancine keinginane kuat, ndak kira gelem ngakoni salah. Kayak tunggale tiang awake nagih utang madan teng akhir sampai terjadi mbacok. Disalahno nang polisi ndak gelem. Aku kok disalahno barang aku iki nagih utang. Mrene iku laku aku nagih utang, salah ndak dikek ya aku ditantang. Tak bacok nang lho. Membela diri. Ndak gelem awak ini ku karepe disalahno. Apa polahe kekarepane dhewe ku dianggap sing paling bener. Kan mergane Pak, Bu, Dek, ojo terlalu menganggap benar pendapatnya sendiri. Nuun sewu, monggo sedidik akeh kita menghargai pendapat orang lain. Tak mesti pak pendapat sampean niku bener. Senajan panjenengan niku guru, senajan panjenengan niku ustad, kiai, titel sampai doktor, barang niku. Tak mesti sampean bener. Terima dan tampung pendapat orang lain. Bapalah berbeda pendapat, tak masalah. Mungkin mereka yang benar, kita yang salah. Oh enggak, golongan saya itu paling banyak kan mestinya harus benar. Asawadul a'zom jadi ini. Tak mesti benar masih asawadul a'zom. Sing woro bener lan boten iku namung Gusti Allah. Karena itu kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan saling menghantam, memukul dan menjelekkan orang lain. Artinya dengan perbedaan pendapat jangan sampai kita terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Nun sewu kula ndak nulungi pemerintah niki, nggih ndak nulungi pihak-pihak yang berwenang. Berunjuk rasa monggo, tapi ojo sampai ngantem-ngantem. Unjuk rasa sampai ngerusak, ngantem-ngantem kaca-kaca dirusak siji. Unjuk rasa niku lek maknane jarine wong ngaji amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar niku maknane ngandani wong sing salah. Lek sing salah anak yo langsung dikandani. Lek sik nyewer ae disiwir kupinge. Lek sik meweli ae digebuki. Niku lek anake dhewe lek kancane ya dikandani. Langsung tenang-tenang lek sing dikandani wong gedhe ya pake surat. Lek wis mari ngandani ndak dirimo, pamane pake sistem kuda tuli. Ya wis, iku tanggung jawabe mereka kepada Allah. Kita ndak tanggung jawab. Karena kalau kita melangkah dari hal yang seperti ini, maka kita akan jadi orang yang melanggar syariat Gusti Allah hanya karena nuruti kekarepane dhewe utawa kekarepane kelompoke. Ing pundi kekarepane dhewe lan kekarepane kelompoke niku mboten mesti bendere. Sebab sing weruh bener niku mung Gusti Allah. Ngoten lho Pak, mergane monggo kula panjenengan ngaji hikam. Nggih. Penting wong ngaji hikam niku. Wa man istahsana kula ali nafsihi. Sinten lan tiyang niku lek pun ridho nang nafsune, ridho nang awake otomatis penggaweane dianggep paling apik dhewe. Wa man istahsana kulla hali nafsihi wasakana ilaiha, dan barang siapa yang sudah menganggap baik semua tingkah dirinya dan merasa tenang dengan nafsunya, maka dia akan dikrungkupi sing jenenge sifat lali. Wah, keasikan mengejar tujuan. Keasikan, keenaan mengejar kepentingan sampai lali nang dulur. Polai wong gede, ditakoni duwe dulur jenenge Zaid. Kon kenal tanang Zaid, endak. Padahal kenal balik-balik ketok, mbolek panjane moto ini ndak ketok. Utawa atine sing jelas buta. Kok iso ndak kenal wong biyen kenal? Iya, biyen kan bantu aku arek iku. Saiki ndak nulungi aku ndak kenal. Selamat berjumpa nanti di nerakane Gusti Allah. Ngoten jawabane lho, Cak. Le sampean niku. Ojo sampai kula kali panjenengan niku terlalu asik menilai dirinya sendiri dengan benar. Lek wis terlalu asik menilai dirinya dengan benar, maka dia akan lupa kepada orang lain. Lek wis lupa kepada orang lain, wabil ghaflati yansarifu qalbuhu anittafaqqudi wal mura'at. Lek wis lali, kalau dia sudah lali, lupa dengan orang lain, maka hatinya akan berpaling dari meneliti, dari mengawasi kesalahannya sendiri dan menjaga pergerakan hatinya. Lho niku tiyang lek pun lali, wis pokoke obah ati ngalor ditutno ngalor. Mbuh ngalor niku salah, mbuh ngalor niku bener ndak diurus, sing penting ngalor. Lho niki lho. Krono laline niku krono kesenengan. Krono kesenengan tujuane wis kudu ngalor. Cari atine ngalor. Ditelok ngalor iku mbuh ndek lor ana eri, mbuh ndek lor ana batang ndak ngreken, sing penting tutuk ngalor. Lek wis kaya ngoten fatathuru alaihi hina idzin dawa'i syahwat. Lek wis atine lali, maka secara otomatis barang-barang sing ngajak datang syahwat, barang-barang sing ngajak datang syahwat niku akan teko ngeroyok ana ning jero atine. Lek wis ngeroyok ana ning jero atine, maka sing menang itu adalah syahwat. Loh, kok menang syahwat? Nggih, wonge kan pinter-pinter. Masih yo wis pinter-pinter, wong niku wis ilang kesadarane, kesadarannya sudah hilang dan dikalahkan oleh nafsunya. dia sudah tidak punya alat untuk menolak syahwat niku. Lek wis syahwat iso menang, atine kalah, fikirene kalah, waqa'a mongko tumiba sapa man fil ma'asi ing dalam pira-pira kemaksiatan, la mahala ta kelawan pasti. Dadi teko seneng akhiri barang sing dinilai dianggap bener kabeh. Lek wis bener kabeh tambah lama keinginannya tambah kuat. Ngalor ngalor tok, ndak ngurus wis ndek lor iki ana apa ndak ngurus. Lho lek wis tutuk nang ngalor ndek tengah-tengah nglakoni maksiat, wah maksiat titik. Wong barangan mek dadi mateni wong siji kepentingannya kan untuk menghidupi orang banyak. Lho ngawur ae. Ojo macam-macam ngurbano nyawa siji krono kepentingane wong akeh ndak oleh, Pak, ndak oleh, tetep ndak oleh. Seindah apapun keinginan yang kita inginkan, sebesar apapun kepentingan yang kita kejar, awas di dalam setiap lini yang kita kehendaki niku wonten hukume dewe-dewe. Wonten dosane dewe-dewe, wonten keputusan undang-undang saking ngarsane Gusti Allah nggih dewe-dewe. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandhar muga dados ilmu sing manfaat, so barokah fitni wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged dalem aturake, salalu putih kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.